mohon perhatian, pintu ruangan diskotik telah dibuka. Bagi para pengunjung yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan diskotik. Yang merasa ditinggal pacarnya, ini lagu buat kalian. Di dalam hatiku. aku arti yang terima. Bakar lagi dari angkat tangan di atas. Bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu.